Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in alal umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan kesyukuran yang tiada terhingga kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengkaji firman Allah melalui kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita akan membahas ayat surah Al-Anfal ayat ke-73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, illa taf'aluhu takum fitnatum fil ard wa fasadun kabir. Adapun orang-orang yang kafir, sebahagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Para pendengar RRI yang dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah satu ungkapan di mana Allah pada ayat sebelumnya menjelaskan begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ukhuwah di antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kan tetapi di sini tindak lanjutnya, kita jangan lupa bahwasannya orang non muslim ataupun orang yang kafir, mereka itu satu dengan yang lain saling mendukung, walaupun pada hakikatnya mereka tidak sesuai pendapat satu dengan yang lainnya. Karena apa? Kalau kita melupakan ukhuwah di antara kaum muslim, otomatis kekacauan, kemudian kebejatan, maksiat akan muncul dalam kehidupan kita. Para pendengar RRI rahimakumullah, satu hal yang menarik di sini yang kita ambil adalah bagaimana kita selalu mengupayakan persaudaraan, dalam artian memprioritaskan kehidupan bersaudara antara muslim satu dengan yang lainnya. Karena dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada beda, la farqa, tidak ada beda antara kaum muslimin satu dengan yang lain kecuali takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih gamblang lagi penjabaran kita dan lebih luas lagi akan dipaparkan abang dah kami, Dr. Jenal Arifin dengan Dr. Ardiansah. Kami silahkan abang dah. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Ayat 73 dari surah Al-Anfal ini masih terkait persatuan umat Islam, terutama yang dibina, yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, terutama antara suku Aus dan Khazraj, inter kaum Ansor, inter penduduk asli Madinah, ataupun antara penduduk asli dengan pendatang, yaitu antara Ansor dan Muhajirin. Ini merupakan peringatan kepada dua kelompok besar, yang di dalam satu kelompok besar juga terdapat dua kelompok kecil, supaya bersatu dan bersaudara. Karena kalaulah keduanya tidak bersaudara, antara Muhajirin Ansor, antara Khaus dan Khazraj, maka ditakutkan kaum kafir itu menjalin persaudaraan yang erat antara kaum kafir Quraisy di Mekah dan kaum Yahudi yang berada di Madinah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kaum kafir itu bersatu menyokong antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Suatu pertanyaan ini Ustaz Dardi mengenai bersatunya kaum kafir Quraisy dan tentu saja umat Islam juga harus bersatu terkait dengan kehidupan kita pada saat ini, bahwa Nabi Muhammad pada masa itu juga bekerja sama dengan Yahudi. pernah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menitipkan baju besinya supaya dia mendapatkan satu karung gandum dan keju karena ada istrinya 9 yang harus dia nafkahkan. Nah, di sini kenapa timbul pertanyaan Nabi sendiri berinteraksi dengan Yahudi? Di sini ada bentuk seakan-akan umat Islam dilarang berinteraksi dengan Yahudi, Kristen, atau mungkin sekarang Cina, karena ada namanya ekonomi syariah sehingga orang Islam harus berbelanja dengan orang Islam. Bagaimana halnya kita melihat dan mensikapi umat Islam berinteraksi dengan non-Muslim seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad, tepatnya ketika dia meminjam gandum dan keju kepada seorang Yahudi? Iya, kita melihat tentu untuk menjawab pertanyaan Ustaz Zainal ini tadi, kita harus melihat konteks ayat ini secara runut ke belakang. Sebab ketika kita membaca ayat ini berkaitan dengan peperangan. Artinya kondisi umat Islam pada masa itu terancam dengan serangan-serangan dari kaum kafir Quraisy, dan itu sudah terbukti dalam Perang Badar. Oleh karena itu, kemudian pada ayat 72 dan 73, 72 yang kita kaji kemarin dan 73 kita kaji pada hari ini, itu menegaskan perlunya al-ukhuwah al-islamiyah, al-ikha' bainal muhajirin wal ansar, dan khususnya antara kaum Aus dan Khazraj itu, agar terbinanya kekuatan di kota Madinah. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Piagam Madinah itu konteksnya adalah sesuatu yang dapat dilakukan dalam kondisi aman. Artinya ketika Rasulullah melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang di luar Islam, itu dalam konteks ketika umat Islam tidak dalam ancaman. Tetapi ketika dalam ancaman, maka ayat ini berlaku. Artinya kalau kita saat sekarang ini melihat, tentu umat Islam tidak dalam ancaman yang jelas atau yang nyata. Walaupun ada ancaman yang disebut dengan perang ekonomi, perang politik, perang budaya yang lainnya itu, tetapi tidak secara zahir terlihat. Maka kita tidak dapat memberlakukan ayat-ayat yang mengajak untuk peperangan secara fisik atau boikot. Tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menggali potensi yang ada pada diri kita dan kemudian mengembangkannya. Jangan kemudian kita selalu seperti yang digambarkan oleh Ustaz Zainal tentang cerita serigala yang tidak mendapatkan anggur. Karena dia tidak mendapatkan anggur, kemudian dia menyalahkan bahwa anggur itu pahit atau anggur itu tidak baik dan sebagainya. Jangan karena ketidakmajuan umat Islam dan kemudian karena kelemahan yang ada pada diri kita, kemudian kita menyalahkan kelompok yang lain. Itu maksud saya. Jadi apa yang harus kita lakukan saat sekarang ini adalah untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita. Bagaimana umat Islam itu secara real dan nyata mengembangkan kemampuan dia sebagai umat yang dapat didaya gunakan dalam segala bidang. Ya, itu yang penting untuk kita lakukan saat sekarang ini, bukan kemudian kita membenci karena keberhasilan orang lain. Mungkin itu. Jadi kalau kita melihat di sini, persatuan orang-orang kafir itu dalam tanda kutip menjadi ancaman dikala itu akan mengarah kepada umat Islam secara nyata. Tapi kalau tidak, maka sebenarnya lah ini sebagai tantangan dan peluang bagi umat Islam untuk kemudian mengembangkan diri dan menjadikan umat yang lebih maju daripada yang lain. Mungkin itu saya, Ustaz Safir. Terima kasih sekali Ustaz Ardiansah. Di sini sudah jelas yang dipaparkan Ustaz Zainal tadi, di mana umat Muslim satu dengan yang lainnya harus memupuk tali silaturahim dan persaudaraan yang begitu kuat ketika ada musuh yang hendak mengancam kita. Maka perlindungannya umat Muslim satu yang lain harus memperkokohkan tali persaudaraan. Ini Ustaz, sekali nih Ustaz, kita akan dihadapkan satu fenomena umat Islam ya, Pilpres, dalam artian tokoh-tokoh kita umat Islam, kan begitu Ustaz. Bagaimana menyikapi dari kelompok kubu-kubu umat Islam ini supaya jangan ada saling cokol-mencokol di antara umat Islam itu sendiri. Ini kita menghimbaukan kepada kita seluruhnya, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang Pilpres ini apa yang kita kedepankan Ustaz? Ustaz Jainan. Iya, saya lihat kalau bercerita tentang Islam, baik yang menjadi pilpresnya, menjadi calon presiden atau wakil presidennya, atau umat Islamnya, kalau cerita tentang Islam, maka pertama dan utama dari prinsip Islam itu bahwa berbuat itu karena Allah. Jadi kita akan payah menceritakan apakah ini kita dukung ataukah ini tidak kita dukung. Kalau Islam berprinsip berbuatlah karena Allah, karena Anda akan didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita yang mendukung sebagai manusia makhluk yang lemah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan mendukungnya. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wa qul ya'malu." Berbuatlah. Bekerjalah. Niat Anda akan menentukan kualitas kerja Anda. Ketika Anda bekerja karena Allah, Allah akan melihatnya. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat. Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi umat Islam juga bisa melihat. Jadi di sini seseorang yang bekerja memiliki niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala tentu akan didukung. Tidak saja manusia yang mendukung, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala mendukung. Mendukung baik dalam keadaan menang ataupun mendukung dalam keadaan kalah. Karena apa? Karena pertarungan itu harus siap menang dan siap kalah. Kalah, kesiapan dalam kekalahan artinya menerima kekalahan itu. Karena apa? Karena ini adalah bagian yang terbaik dalam kehidupan ini. Itulah yang dimaksudkan ketika seseorang bekerja dan berbuat, tidak saja menjadi presiden atau wakil presiden, dalam kehidupan sehari-hari pun berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau saya boleh menambahkan sedikit, Ustaz Safiyar, Ustaz Zainal, apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi memang ini menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau kita katakan mesti dia beragama Islam, alhamdulillah itu sudah terpenuhi kan begitu. Baik seluruh capres ataupun cawapres kita adalah seorang muslim dan muslimah. Namun yang terpenting adalah bagaimana kemudian sikap-sikap yang muncul dari tokoh-tokoh ini, siapapun yang akan menang itu, mencerminkan bahwa dia adalah seorang muslim yang baik. Dalam artian apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, ketika dia berbuat karena Allah dan dia dapat menjadi uswatun hasanah bagi yang lain, bagi anak bangsa, bagi pejabat-pejabat tinggi negara yang lain. Oleh karena itu kita sangat berharap ya, apa yang dapat dicerminkan nanti dari 5 tahun ke depan ini adalah cerminan dari seorang muslim yang baik, dan umat Islam pun berbangga memiliki tokoh yang seperti itu. Bukan kemudian ya label nam apanya saja, agamanya saja yang Islam, tetapi perbuatannya waliyadzubillah lebih kafir daripada orang kafir, lebih munafik daripada orang munafik itu sendiri. Artinya apa? Sering kita menjumpai agama itu tidak masuk dalam wacana pemikiran orang-orang Islam itu sendiri. Yang menjadi pemikiran bagi mereka, bagaimana aku dapat mempertahankan kekuasaan ini, bagaimana kekayaan ini dapat berlipat ganda. Dan kalau kita membaca beberapa hari belakangan ini tentang kekayaan dari calon-calon petinggi negara ini dan calon-calon nahkoda di negara ini, itu tidak ada yang berkurang. Semuanya bertambah, bahkan berlipat-lipat penambahannya. Ini kan membuat kesilauan-kesilauan dari masyarakat kecil, dan begitu juga bagi orang-orang yang berpotensi untuk menduduki jabatan itu. Kesilauan itu adalah kalau menjadi pejabat negara itu ternyata harta bukan berkurang begitu, malah bertambah berlipat ganda. Nah, jadi ini perlu menjadi catatan penting bagi kita agar kemudian tidak hanya menjadi pengakuan Islam itu, tetapi menjadi amal dan perbuatan dalam keseharian. Mungkin itu tambahan. Terima kasih atas segala tambahannya, kemudian paparannya dari Ustaz Zainal dan Ustaz Ardiansyah. Moga dengan kajian kita ini kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipaparkan moga berguna bagi kami. Saya Muhammad Safiyar didampingi Ustaz Zainal dan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.